Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Nabi. Kalau tidak termasuk golongan kami berarti na'udzubillah, golongan cuma ada dua, golongan kami dan bukan golongan kami. Man lam yarham saghirana, siapa yang tidak sayang kepada yang muda. Wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, maka bukan golongan kami. Jangan sampai kita dikeluarkan dari golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tidak sayang kepada yang muda, tidak hormat kepada yang tua. Adik-adikku, anak-anak saya sayangi semuanya. Adapun alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, kita hormati, kita muliakan, bil khusus guru kita, ustaz kita, syaikhuna wa sahibuna al-mukarram, Ustaz Arifin Ilham. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, diberikan kesehatan, diberikan Allah Subhanahu wa taala istiqamah iman dan Islam, dan melimpahlah keberkahan beliau sampai kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini lebih kurang 60 menit sampai pukul 10. Setelah itu kita break sejenak berselawat. Setelah itu baru kita buka tanya jawab selama 60 menit, 30 menit. Jadi nanti kalau ada yang mengganjal di pikiran, tulis, nanti kita buka, kita bahas dalam tanya jawab. Al-Arba'un 40. An-Nawawiyah, nama imam yang menulis kitab ini Abu Zakaria Yahya ibn Sharafuddin An-Nawawi, meninggal 676 Hijrah. Arba'un 40 hadis-hadis An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi yang menyusun hadis ini dengan sanad yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Nawawi turun kepada muridnya Al-Allamah Muhammad ibn Ismail Asy-Syahir ibn Al-Jar, lalu turun kepada muridnya Abu Hurairah Abdurrahman ibn Muhammad Al-Qayyabi, turun lagi ke bawah Syamsuddin Muhammad ibn Abdurrahman As-Sakhawi, turun lagi ke bawah Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Hamzah Ar-Ramli Al-Kabir, turun lagi ke bawah Al-Allamah Asy-Syaikh Nuruddin Ali Al-Misri Al-Azhari As-Sanhuri, turun lagi ke bawah Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah ibn Muhammad Az-Ziri, turun lagi ke bawah Al-Musnid Asy-Syaikh Ahmad ibn Muhammad An-Nakhli Al-Makki, turun lagi ke bawah Al-Allamah Waliullah Asy-Syaikh Ahmad ibn Abdul Rahim Ad-Dihlawi, turun lagi ke bawah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dihlawi, turun lagi ke muridnya Al-Allamah Abu Sa'id Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dihlawi, dan satu lagi Muhaddits Asy-Syaikh Muhammad Ishaq ibn Maulana Afdal Ad-Dihlawi, turun lagi ke muridnya Al-Allamah Abdul Ghani Ad-Dihlawi Al-Madani, turun lagi ke muridnya Al-Musnid Muhammad ibn Al-Hayy Al-Kattani Al-Hasani Al-Maghribi, turun lagi ke bawah Asy-Syaikh Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari, turun lagi ke muridnya Asy-Syaikh Dr. Mahmud Sa'id Mamduh, lalu turun ke bawah Ustaz Abdul Somad. Jadi saya mendengar ke guru-guru bersana. Nah, ini yang akan kita bahas insyaAllah. Hadis yang ke-16. Loh, kok tiba-tiba sudah 16 aja Ustaz? Berarti sudah 16 kali pertemuan ya. Kenapa kami tidak dikasih tahu di Pekanbaru Riau? Hadis hari ini yang ke-16. Hadis ini diriwayatkan dari seorang laki-laki bernama Abdus Syams, Abdu hamba, Syams matahari, hamba matahari, nama syirik. Tidak boleh menghambakan diri kepada matahari. Jangankan kepada matahari, kepada Ka'bah pun tidak boleh. Abdul Ka'bah, hamba matahari, hamba Ka'bah, tidak boleh. Kita hanya boleh menghambakan diri kepada Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghaffar, Abdul Somad. Kepada matahari tak boleh. Maka namanya ditanya, nama kamu siapa? Abdus Syams, hamba matahari. Dirobah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Nama bapaknya Sakhar, nama kampungnya Daus, nama lengkapnya Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dausi dari Yaman, masuk Islam tahun ke-7, lalu kemudian selalu membawa anak kucing. Nabi memanggil dia, ya Abahir, hey bapak kucing. Lalu dia dipanggil dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah sahabat yang meriwayatkan hadis, 5374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala, ada seorang laki-laki, qala, dia berkata, lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata dia? Ausini, ausini, beri aku wasiat, beri aku pesan. Apa pelajaran dari hadis ini? Kalau ketemu ulama, ketemu orang soleh, minta pesan. Dulu begitu, kalau ketemu sama ulama, ustaz, kiai, buya, kasih saya pesan. Gitu. Orang sekarang, ustaz boleh foto? Salahkah minta foto? Enggak salah. Fotonya dicetak, nanti ketika dilihat, ada ulama-ulama yang kita lihat wajahnya, kita ingat Allah. Bukan berarti wajahnya sama dengan Allah, na'udzubillah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kun ma'allah, hendaklah engkau bersama dengan Allah. Illam takun ma'allah, fakun man ma'allah. Hendaklah engkau bersama dengan Allah. Kalau engkau tidak bisa bersama dengan Allah, bersamalah dengan orang yang selalu bersama dengan Allah. Ketika engkau bersama dia, engkau mengingat Allah. Kita kalau sendirian di rumah, di hotel, di ruang tamu, lupa dengan Allah. Tapi kalau berada di sini, di majlis az-zikra, bersama orang-orang yang berzikir dengan Allah, melihat wajah Ustaz Arifin Ilham, melihat wajah Ustaz Syukur, melihat wajah para ustaz kita dari az-zikra, kita mengingat zikir, kita mengingat Allah. Jangankan lihat wajah ustaznya, minum air az-zikra ingat Allah, ingat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dibacakan doa. Tadi saya baru diberi, ustaz ini bagus, kalau wajahnya kering disemprotkan kering, dan air zam-zam disemprotkan ke mulut juga. Saya tanya, ba'da maghrib kan? Iya. Ini kering lesu, begitu disemprot segar. Nah, jadi hadis ini memberikan pesan pada kita, kalau ketemu sama ulama, ketemu sama orang soleh, ketemu sama orang baik-baik, sebelum berpisah, jangan pernah lupa ausini, kasih saya pesan. Ketika ketemu dengan seorang habib yang dimuliakan Allah di Malang, sebelum pulang saya minta kepada beliau, habib ausini, kasih saya pesan habib. Apa kata beliau? Kata beliau, berjihadlah di jalan Allah wahai anakku. Jangan takut, jangan gentar, Allah bersama engkau, berjihad. Lalu kemudian satu saat lagi saya ketemu dengan ulama di Surabaya. Lalu saya tanya, kiai ausini, kasih saya pesan kiai. Apa kata beliau? As-sidqu fil qawl, al-ikhlas fil amal. Hendaklah engkau berkata benar dan beramal ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah kosong daripada pesan-pesan ulama. Saya minta pesan kepada Ustaz Arifin Ilham, ustaz saya mau pulang ke Riau nih, berilah saya pesan. Pesannya tidak saya ceritakan di sini. Ada pesan. Oleh sebab itu pesannya, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, ittaqillah. Jadi banyak, kenapa beda ulama, beda ustaz, beda kiai, pesannya beda? Mungkin mereka dapat ilham dari Allah, ini orang ini kelihatannya. Nanti kita misalnya 10 orang, 5 orang menemui ulama, pesannya beda-beda. Setelah selesai keluar dari ruangan, tadi kiai pesan apa sama kamu? Kata dia, bersedekahlah. Loh, kamu? Dia bilang, saya suruh senyum, banyak-banyak senyum. Kenapa beda? Kita kan sama-sama muridnya, kenapa pesannya beda? Mungkin yang ini bakhil, pelit, maka kamu pesannya sedekah. Yang ini orangnya dermawan, cuman pas ngasih uang mukanya ketat, maka disuruh senyum. Beda orang, beda situasi, beda kondisi. Oleh sebab itu, maka jangan pernah Kita menjadi mulia karena saling memberikan pesan. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Saling memberikan pesan dalam hak kebenaran, saling memberikan wasiat pesan dalam kesabaran. Sebulan sekali kita di Adzikra diberikan pesan, datanglah kemari. Di pekan pertama ngantrinya sampai 6 km sampai saya jalan kaki untuk sampai kemari. Live TV One, semua penontonnya komen, kenapa wajah Ustadz berkeringat? Dia nggak tahu kita jalan kaki dari pintu tol. Di sini kita diberikan pesan, berzikirlah, takutlah kepada Allah, senantiasalah isi hari-hari dengan dekatkan kepada orang-orang saleh. Tidak pernah pesan, putus pesan guru-guru kita. Maka datang seorang kepada Nabi. Ini kan kepada Nabi Pak Ustaz. Sekarang Nabi udah enggak ada. Jadi gimana kalau kepada manusia? Al ulama warasatul anbiya. Ada orang-orang tidak diangkat Allah jadi nabi, tapi kenabian diwariskan kepadanya satu bahagian. La nabiyya ba'dah. Tidak lagi kenabian sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia warisi para nabi. Siapa dia? Al ulama, al amilun, al mukhlisun, az zahidun, al abidun, ar rahimun. Ulama yang hidupnya zuhud, yang hatinya dekat kepada Allah, yang mengamal segala ilmu, yang tidak menuntut apa-apa, yang tidak mencari dunia, mencari ridha Allah, dan mereka itu dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Maka kita minta pesan. Saya sampai hari ini kemanapun pergi, ke satu daerah, lingkungan, kawasan, wilayah, tetap cari, di daerah ini siapa ulamanya? Oh, ulamanya si Anu. Kita datang minta pesan. Qala, pesan Nabi yang berikutnya, la taghdab, la jangan taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dia tanya lagi, apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, dia ulang beberapa kali. Jawaban Nabi tetap sama, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, meninggal 256. Imam Bukhari meninggal 256, Imam Nawawi meninggal 676. Dari 256 ke 676, hampir 400 tahun jarak antara Imam Bukhari ke Imam Nawawi. Tapi hari ini namanya kita sebut. Qala al-Bukhari, qala al-Nawawi, qala al-Bukhari, qala al-Nawawi, qala al-Bukhari, qala al-Nawawi. Orang yang sudah lama meninggal dunia. Di antara yang menyebabkan kita tetap hidup tak pernah mati adalah menulis. Imam Bukhari menulis 7275 hadis. Imam Nawawi menulis sampai-sampai orang bingung menghitung banyaknya lembaran-lembaran karya Imam Bukhari yang tidak seimbang dengan umurnya. Ternyata dia banyak menulis. Imam Nawawi banyak menulis. Pernah diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah yang dikutip dari biografi Imam An-Nawawi, Imam Nawawi menulis mengambil bulu ayam, dulu tintanya pakai celup, ini tinta dicelup, tulis. Imam Nawawi terus menulis sampai akhir dia mengantuk, dan kalau dia mengantuk tertidur, kepalanya dia tempelkan di buku yang dia tulis. Ketika dia terbangun, dia menulis lagi. 2 tahun lamanya dia tidak menempelkan tulang belakangnya ke atas kasur yang lembut demi untuk mencari ridha Allah. Allah meridainya. Sudah 700 tahun dia meninggal dunia. Hari ini tetap kita baca buku kitab karyanya, mengalir ke makamnya. Menulislah, menulislah adik-adikku, anak-anakku, sahabat-sahabatku, menulislah supaya orang yang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya memang setiap hari nulis. Nulis apa? Nulis status. Gak apa-apa, berawal dari status. Tulis status, tapi statusnya berkualitas, bergizi. Nanti sampai masanya, status ini dikumpulkan menjadi sebuah karya ilmiah, kumpulan 1001 status. Bermanfaat, mengingatkan orang kepada Allah. Sudahkah Anda berzikir hari ini? Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamasalil hayy wal mayit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Bagus, tidak salah. Tapi kalau status yang tidak tentu arah, omong-omong kosong saja. Pagi-pagi minum pahit, pahit betul minumannya. Habis itu makan pedas, pedas betul sambalnya. Habis itu masuk siang lapar, lapar betul terasa. Nanti pas malam mau tidur berkunang-kunang, rasanya mau mati. Besok mati betulan. Ada gunanya itu. Mubazir, la tubazir tabzira. Janganlah kamu mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara syaitan. Jangan marah, kata Nabi. Marah itu letaknya di mana? Kalau ada kita lihat orang marah wajahnya merah, apakah marah itu di wajah? Bukan. Kalau ada orang marah suaranya menggelegar, apakah marah itu letaknya di leher? Bukan. Kalau ada orang marah tiba-tiba matanya melotot, apakah marah itu letaknya di mata? Bukan. Ala fil jasadi mutah, ketahuilah di dalam jasad ada segumpal, sesuap, segenggam. Mutah dari kata madah yang baru dikunyah. Kita kalau mau makan ada yang kita suap, suap, sekunyah, segenggam, sekepal. Dalam diri kita ini ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau dia baik yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau dia rusak yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, jantung. Makanya orang yang marah itu detak jantungnya tidak normal, berdegup. Kamu jangan macam-macam ya, sambil megang sebelah. Jangan macam-macam. Saya kan letak marah itu tiba-tiba darah menyembur tidak normal, lalu nafas tersengal dan orang marah. Makanya kalau marah kata Nabi, apa yang dilakukan? Yang pertama dilakukan ketika marah langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terasa mau marah, itulah gunanya kalau orang selalu berzikir, cepat dia ingatnya. Tapi kalau orang tidak biasa berzikir, lama koneknya, nyari kabel lagi. Tapi kalau orang yang sudah biasa berzikir, dia enggak perlu pakai kabel. Kenapa? Wireless. Langsung connect. Apa-apa macam-macam. Astagfirullah. Astagfirullah. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Jantungmu memang punya engkau? Bukan. Walaupun kau sudah bawa sejak dari lahir, dari kandungan ibumu sudah berdetak. Dari mana Ustaz tahu? Dokter SPOG, spesialis kandungan, ngasih tahu. Bu, ini jantungnya sudah ada dua. Satu jantung ibu, kami lihat ada satu jantung kecil sedang berdetak. Dokter mendengar ada 2 juta jantung. Selama ini, bup, bup, bup, bup. Begitu dia dengar. Ternyata sudah ada 2 suara. Bup, bup, bup, bup. Kalau anaknya 1, kalau kembar 5, ternyata sehebat-hebatnya laki-laki, dalam dirinya cuma pernah ada 1 jantung berdetak. Tapi dalam diri perempuan yang katanya lemah, yang katanya rendah, yang katanya tidak ada apa-apanya, tapi di dalam dirinya pernah berdetak beberapa jantung. Jantung anaknya, jantung anaknya, jantung anaknya yang kembar di dalam. Berdetak jantung itu dalam dirinya, dan itu pemberian Allah, bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi milik Allah, bukan milik kita. Ayat ini untuk membuat kita rendah hati bahwa yang kita punya ini, bahkan diri kita, kornea mata, buah pinggang, katup jantung, bukan punya kita. Hebat ini, megah mewah punya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini milik Allah. Jangankan harta ini, diri saya pun milik Allah. Begitu. Ayat itu untuk merendahkan hati, bukan untuk ngambil mangga tetangga. Ada orang sekarang dia ambil ketika yang punya orang, kenapa kamu ambil? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah. Untungnya si bapak yang punya pohon itu cerdas juga, dia ambil batu dia lempar. Oh, kenapa bapak lempar? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ketemu itu main-mainkan ayat. La taghdab, jangan marah. Tapi biasanya kalau orang sedang marah ingatannya hilang. Saya pernah menyampaikan hadis ini bukan dalam konteks kajian Arba'in Nawawi. Pagi kami, judul kajian kita subuh ini adalah kajian tentang la taghdab, jangan marah. Selesai kajian salat sunat isyraq, kebetulan habis subuh. Habis itu tanya jawab. Selesai itu kami pun keluar kota. Sampai keluar kota, tiba-tiba datang Valentino Rossi. Dia salib kita, hampir nabrak dekat. Oh, naik emosi, kita kejar, kejar. Mojar, potong dia salib dari depan. Cik, turun. Saya pun marah. Ketika saya sudah mau marah, datang Ustaz Dayat ngasih tahu. Ustaz, judul kajian kita subuh tadi, La Taghdab. Jangan marah. Ternyata habis ngaji ini, ujiannya langsung cash and carry. Makanya saya ngeri-ngeri juga nih habis ini. Kira-kira apa yang na'uzubillah, jangan sampai kita marah. Artinya apa? Langkah yang pertama, kita sendiri ingat Allah. Langkah yang kedua, ada orang lain yang mengingatkan kita. Datang orang lain ngingatin kita. Karena kita ini sifatnya lupa. Namanya juga manusia. Diambil dari kata nasia. Nasia itu lupa. Ada orang-orang yang lupa, yaitu manusia. Tapi ada yang ingatannya cuma nangkap 24 jam, itu demensia. Kemarin pas jam 6 sore, dia beli makanan sebanyak-banyaknya. Kolak, cendol, semua 20 bungkus. Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan contoh, bukan azan maghrib. Ketika azan maghrib berkumandang, masuk 2-3 butir korma, seteguk air. Nah, lihat nih mas, lihat nih belanjaan kamu yang ini mubazir kan? Iya. Pokoknya ini yang terakhir, besok kita enggak ulang lagi. Jam 6 sore besok, ngulang lagi. Daya tangkap ingatnya cuma 24 jam, ini namanya demensia. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lupa rumah, lupa sekolah, lupa nama. Ini namanya amnesia. Gak ingat apa-apa. Kita masih level bawah manusia. Maka kita yang lupa, memang sudah ngaji hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ke-16, hadis yang ke-16, hadis yang ke-16, tapi ternyata lupa. Datang teman mengingatkan. Tiba-tiba bapak ngelihat saya sedang ngamuk-ngamuk di pintu tol. Kamu datang, Ustaz, ingat gak kajian kita ke-16, Ustaz? 16 loh. Astagfirullahaladzim. Ternyata jamaah ingat. Apa kajian ke-16? La taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Ada orang lain yang ingatkan kita. Yang ketiga, kata Nabi, robah posisi. Kalau marahnya sedang berdiri, nunjuk-nunjuk, duduk. Duduk. Ketika sedang berdiri, ingat. Oh, duduk. Mana kursi? Mana kursi? Mana kursi? Kenapa? Saya mau marah nih. Kalau marahnya sedang duduk, sedang rapat nih, marah, berbaring. Sebentar ya, saya ke belakang sebentar. Ada apa pak? Ini rasanya sudah mau bangkit. Saya mau nyari, mana kasur? Kasur. Alhamdulillah, marah hilang, tidur. Itu yang ngasih tahu Nabi, robah posisi. Dan Nabi, ini terapi. Terapi menghadapi marah dari Nabi. Karena sekarang ada orang yang marah menggebu-gebu. Ini penyakit kejiwaan. Dia marah. Menangani marahnya dia gak bisa. Akhirnya dia pergi ke psikiater, psikolog. Psikolog, gimana nih saya kena penyakit? Apa? Marah membabi buta. Oh, tenang ya, ini resepnya. Resep marah. Dalam hati psikiater, kamu masih lumayan membabi buta. Saya gajah bengkak nabrak babi buta. Marah gak tentuan. Yang keempat, ketika marah, marah itu adalah gejolak api neraka. Gejolak api neraka mesti dipadamkan dengan air. maka padamkanlah dengan air wudu. Dipadamkan dengan air wudu, bukan dengan nasi wudu. Air wudu. Begitu terasa marah, langsung pergi. Mana kamar mandi? Mana toilet? Mana keran air? Langsung wudu, padamkan dia. Siram air ke wajah. Alhamdulillah. Udah wudu enggak mempan juga Pak Ustaz, mandi. Cari air dingin sampai menggigil kedinginan. Hilang marahnya insyaallah. Itu yang ngajarkan siapa? Dia yang memberikan terapi, bukan berdasarkan percobaan. Dia bukan terapis, tapi dia adalah wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini kita mesti tahan. Dan di bulan puasa 30 hari lamanya membiasakan diri. Ini bulan Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ini banyak orang yang keliru. Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan ini adalah madrasah, pelatihan, lokakarya, seminar, LPG, pembentukan karakter, sifat. Sifat yang dibentuk, terutama judul kita hadis ini, marah. Insyatamahu ahadun, tiba-tiba sedang duduk nongkrong, ada orang ngajak kelahi caci maki. Hei, bejat, brengsek, kamu. Waqau qatalahu, ngajak kelahi, ngajak perang. Maka kamu yang sedang berpuasa diam, katakan falyakul, hendaklah dia mengatakan inni sha'im, inni sha'im, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Eh, berani kamu sama saya? Aku sedang puasa. Takut kan? Takut sama saya kan? Aku sedang puasa. Kalau memang berani, mana jamaah kamu? Mana? Mana? Katanya kamu hebat. Mana? Mana? Aku sedang puasa. Ntar habis azan maghrib gitu-gitu. Ini orang masih membatasi dengan batasan limit tertentu. Salah, keliru. Makna kita berkata inni sha'im, aku orang yang sedang dididik oleh puasa. Setelah ini marah terkendali. Tapi ada juga orang yang memahami, kata dia kalau sudah ngaji gak boleh marah. Akhirnya gak marah sama sekali. Dulu sebelum ngaji orangnya Pak Ustaz marah, ngamuk. Setelah ngaji gak marah sama sekali. Pak, pak, pak, pak, tadi anak bapak saya lihat dibonceng si anu. Biar aja, gak apa-apa. Istri bapak dilarikan orang, gak apa-apa. Oh, ini orang bukan ngaji, ini gak benar. Islam tidak membuang marah, Islam menempatkan marah pada tempatnya. Ada saatnya Nabi marah. Nabi keluar rumah. Ketika di luar dia lihat ada orang yang sedang kelahi tentang tafsir Al-Quran, berkelahi berdebat tentang ayat Quran. Nabi marah. Apa kata Nabi? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini hobinya jadala, berjidal, berdebat. Jangan berkelahi tentang Al-Quran. Jangan berdebat tentang Al-Quran. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshadu, nanti kamu gagal. Watashabari hukum, watashabari hukum, semangat kamu hilang. Itu sudah pasti. Kalau kamu kelahi, maka kamu gagal dan kamu kehilangan semangat, spiritnya tidak ada. Wasbiru, sabar. Jadi tidak boleh sumpah serapah, caci maki, tidak tentu arah. Tapi Nabi marah, marah pada tempatnya. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi memandang ke belakang. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tidak datang salat berjamaah? Nabi marah. Dia di rumah ya Rasulullah, layan tahiyatna. Mereka yang salat di rumah, layan tahiyatna. Berhenti, jangan ulang lagi salat di rumah. Kalau tetap juga salat di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka. Itu marah. Kira-kira kalau bunyi kalimatnya aku akan bakar rumah mereka, itu marah. Mana mungkin aku akan bakar rumah mereka. La uharriqanna alaihim buyutakum. Aku akan bakar rumah mereka. Siapkan kayu bakar. Kita bakar rumah mereka, kata Nabi. Walaupun Nabi tidak melaksanakannya, tapi ini ancaman tentang orang enggak sholat berjamaah. Jangan katakan Abu Bakar itu tidak marah. Abu Bakar marah ketika datang laporan Abu Bakar, ya ini mereka tidak mau bayar zakat. Kenapa tidak mau bayar zakat? Karena kata mereka zakat hanya wajib kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat itu turun kepada Nabi Muhammad, "Khudh min amwalihim," ambil harta mereka. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka tidak wajib lagi zakat. Marah Abu Bakar. Wallahi demi Allah, law mana'u, kalau mereka tidak mau bayar zakat, iqalan, iqala ba'irin, satu tali onta yang dulu mereka bayar kepada Nabi Muhammad, sekarang mereka tidak mau bayar, la uharibat nagum, la uqatilat nagum, aku akan perangi mereka. Umar tidak setuju. Apa ini Abu Bakar, kata Umar? Mereka kan bersyahadat. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, faqad asamu minni dima'akum wa amwalakum, hartanya tidak boleh diganggu, darahnya tidak boleh tumpah. Kenapa kamu perangi orang yang tidak berzakat? Apa Siddiq, memang tamu Umar, tapi ingat, man qala la ilaha illallah, siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, maka dia ada kewajiban salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Siapa yang meninggalkan itu, maka dia keluar dari Islam. Aku tidak ingin merusak mereka, mereka ingin kuselamatkan karena tidak membayar zakat. Program pertama Abu Bakar Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah adalah marah. Marahnya karena Allah. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Wal-bughdu fillah, wal-bughdu lillah, marah pun karena Allah. Nah, jadi bukan asal sembarangan marah saja. Ali, Ali marah ketika ada seorang laki-laki bernama Abdullah bin Sabah menunjuk Sayyidina Ali, antallah, engkau adalah Allah. Dia tunjuk, kata dia, Allah bersemayam dalam diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad meninggal, Allah masuk ke dalam diri Sayyidina Ali. Maka dia tunjuk Ali, ya Ali, antallah. Dibakar oleh Sayyidina Ali. Ali memerintahkan sahabat, ini orang tobat, dia Yahudi, tidak mau masuk Islam, merusak ajaran Islam, bakar dia. Begitu dinyatakan. Siapa yang mengatakan Abdullah bin Sabah mitos, justru disebutkan dalam kitab-kitab Syiah sendiri tentang keberadaan Abdullah bin Sabah yang dibakar oleh Sayyidina Ali. Marah Ali, kenapa? Karena dia merusak ajaran Islam. Umar pernah marah. Umar marah. Kapan itu Abu Bakar marah? Ketika datang seorang laki-laki membuat surat-surat palsu mirip seperti Al-Quran. Walfil wa ma adraka malfil lahu zailun tawil. Walfil, demi gajah. Wa ma adraka malfil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu zailun tawil, ekornya panjang. Ini Nabi palsu, markasnya di Yamamah. Siapkan pasukan perang, kita datang ke Yamamah. Mereka datang ke Yamamah, mereka hantam itu si Nabi palsu. Marah karena dia sudah merusak agama Allah SWT. Jadi jangan nanti kalau ada ustaz mengerahkan dia sudah menista agama, dia sudah merusak agama, tangkap dia, adili dia. Datang orang menulis di koran, ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kedamaian. Damai apa? Pala ente. Damai itu ada saatnya damai. Kita pun suka damai. Kita senang kepada kedamaian. Damai, ada saatnya damai. Kapan? Nanti jam 2 siang. Damai Indonesiaku. Damai. Tapi ada saat-saatnya kita marah. Islam tidak menggunting kemarahan. Islam tidak membunuh darah seni. Seni, seni ukir mengukir, seni kaligrafi, seni tidak dibuang. Islam tidak mengukir seni suara. Buang seni suara, tidak boleh. Mada, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Tidak dihilangkan seni berperang. Sampai-sampai mereka latihan, orang Habasyah berkulit hitam, legam, pasukan tentara menarikan tombak herbah, tombak pendek di dalam Masjid Nabawi. Itu menunjukkan seni tari, tari perang, tari perang, supaya masuk musuh-musuh bergetar. Turhibu nabihi aduwallahu aduwakum, menggetarkan musuh-musuh Allah, menggetarkan musuh-musuh kamu ketika melihat kekuasaan, kekuatan ekonomi kamu, persatuan kamu, politik kamu, sehingga mereka menjadi ciut, menjadi takut, menjadi ngeri. Tapi bukan dengan meledakkan, membunuh, menghabisi dengan kekuatan ekonomi kita, melihat kehebatan finansial kita, maka pasukan-pasukan musuh melihat anak-anak muda yang sehat, segar, bugar dari Az-Zikra, preman-preman yang habis nyabu, dan wah kita sakau nih, mabuk, mereka sehat walafiat katanya. Geng-geng motor yang habis begadang, berkunang-kunang, melihat anak-anak muda dari Az-Zikra sehat-sehat, ciut dia. Jangan macam-macam dengan mereka. Mereka orang-orang yang kuat. Al-mu'minul qawi, seorang mu'min yang kuat. Khairun, lebih baik. Wa habbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minil da'if, daripada mu'min yang lemah. Siapa yang kuat itu? Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukan orang yang menang pancu. Orang yang kuat bukan orang yang menang gulat. Wa innamas syadidu, orang yang kuat adalah man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu mengendalikan dirinya indal ghadab, ketika dia marah. Marah menghinakan orang terhormat. Selama ini kita hormat dengan dia, respect dengan dia, orangnya berwibawa. Kalau dia datang dalam satu tempat, pecinya, sorbannya, bajunya, senyumnya, duduk dengan kewibawaan. Ternyata sampai suatu hari kita lihat marah, dia ambil pecinya, dia injak-injak, dia marah. Orang semua lihat, loh ini yang kemarin, hilang wibawa. Padahal selama ini orang lihat dia, kalau ketemu ngangguk, tahap yang dianggukkan, kan berwibawa. Marah menaikkan derajat orang yang hina ke atas dengan sabar, menjatuhkan orang yang tinggi ke bawah dengan kemarahan. Orang kaya walaupun duitnya banyak, tapi kalau marah, orang lupa tentang jasa-jasanya yang lama. Berapa anak yatim dia sekolahkan, berapa yang dia bangun, orang tidak ingat. Apa kata pepatah Melayu, jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Setahun kemarau, tapi begitu datang hujan sehari, hilang, tak berkesan, orang tidak ingat. Sedekah, bagi buka puasa, santunan anak yatim. Sekalinya marah, eh anak yatim, kalau bukan aku yang sekolahkan kamu, kamu sudah jadi kelandangan di sana. Hilang semua budi baiknya. Makanya apa kata Nabi, qaulun ma'rufun khairun wa maghfiratun, pemberian maaf, sabar, jangan marah-marah, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah yatsba'uha, menyakiti hati orang lain. Lebih baik engkau marah daripada banyak sedekah tapi menyakiti hati orang lain. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak mendengar ayat yang Ustaz baca tadi, hati saya tenang. Kenapa? Karena memang saya selama ini gak pernah sedekah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya yang udah sedekah terus sedekah, yang belum sedekah mulai bersedekah. Tapi amarah jangan diperturutkan, karena marah ini tidak ada obatnya sampai sekarang, kecuali ngaji, ngerti, introspeksi diri, muhasabah, menung sejenak. Emangnya marah menyelesaikan masalah? Marah itu ada yang cepat marah, cepat sadar. Yang kedua, lambat marah, lambat sadar. Yang ketiga, ini yang jelek, cepat marah, lambat sadar. Yang baik, lambat marah, cepat sadar. Malah marah menambahkan cinta dalam rumah tangga. Ada lima. Yang pertama, karena memang belum pernah ketemu, lalu dia bertemu, nikah, itu bahagianya luar biasa. Yang kedua, istri begitu melahirkan, selesai melahirkan, itu sangat membahagiakan. Yang ketiga, setelah haid, bertemu itu membahagiakan. Yang keempat, setelah pergi jauh lama lalu bertemu itu membahagiakan. Yang kelima, setelah marah suami marah dengan istri, istri marah dengan suami, lalu berdamai, itulah suasana yang paling indah. Ating tam, atam ting ting. Kembali ke marah. Jadi begitulah pesan guru kita, para ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian tentang masalah marah ini, apakah dengan marah menyelesaikan masalah? Macet, jam, sampai ke pintu gerbang, lampu merah. Orang selalu ingat merahnya, padahal antara merah, hijau, kuning. Kenapa yang selalu diingat merah? Mau ke mana? Ke lampu merah. Kenapa enggak lampu hijau? Kenapa enggak lampu kuning? Artinya orang selalu mengingat marah kita, sampai-sampai diejek orang. Siapa itu titelnya? Itu lo MM. Apa itu? Mudah marah. Oleh sebab itu maka kemarahan ini mesti kita tahan. Maka sampai saatnya kita akan dipancing orang, kita tidak marah. Ustadz, kami lihat ketika dicaci maki, diejek di internet itu kok enggak pernah marah, Pak Ustadz. Saya enggak tahu passwordnya. Kitalah yang paling tahu tentang diri kita. Alaka maruhun lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak tahu jati dirinya. Aku ini orangnya mudah marah. Maka aku tidak ingin nanti aku terpancing. Lalu cara yang paling efektif adalah dengan cara tidak mengetahui password. Baca. Oh, kalau gitu Ustaz enggak baca komen-komen kami. Saya baca itu. Tapi jangan tersinggung kalau enggak balas. Enggak bisa. Mau dibalas, kok enggak masuk? Oh iya, lupa password. Artinya apa? Kita kenali diri kita. Adik-adik mahasiswa-mahasiswi sekalian, kita ada 16 tatap muka. Potong tatap muka pertama, orientasi perkenalan. Tatap muka berikut semester, nanti juga di akhir UAS, ujian akhir semester. Maka 16 ini tinggal 13. Yang 13 ini kita bagi 13 judul makalah. Tolong selesaikan, jangan sampai hari H enggak ada hadir, jangan sampai sampai nanti pada saat ingin presentasi, mohon maaf Pak, tadi malam saya mau ngetik tiba-tiba lampu mati, laptopnya tiba-tiba lowbat. Stop, jangan lanjutkan, aku tak sampai hati mendengar cerita. Saya tidak mau bla bla bla bla. Dari awal saya kasih tahu, saya orangnya mudah marah. Kalau nanti kamu macam-macam seemosi, maka selesaikan tugas. Artinya kita beritahu orang dari awal supaya orang siap-siap. Jangan tiba-tiba marah, orang kaget, orang terkejut. Ada SP1, ada SP2, ada SP3. Jangan langsung bam. Enggak benar begitu. Ini tindakan-tindakan yang baik. Bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salat, zakat, puasa, haji bagus, gak salah. Tapi kalau sampai mencaci maki, sumpah serapah hanya karena motivasinya marah, ingat, salatnya hilang, puasanya melayang, hajinya terbang. Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin, ada orang yang datang nanti pada hari kiamat menghadap Allah, salatnya banyak. Salat tarawih, salat witir, salat sunat isyraq, salat awabin, salat sunat tahajud, salat sunat tasbih, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat. Wasiyamin, puasanya banyak. Puasa Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasanya banyak. Wazakatin, zakat, wakaf, infak, sedekah. Tapi ternyata lidahnya kasar, sudah mencaci maki si fulan, syatama hadza. Mencaci maki si fulan. Wasafaka dama hadza, menumpahkan darah sebulan. Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan tanpa bukti. Hei anak zina, na'udzubillah, dengan berkata kepada orang tetanggamu, kawanmu, hei anak zina, engkau bisa dicambuk 80 kali cambuk. Yang berzina 100 kali. Yang menuduh, wallazina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum thamanina jaldah, cambuklah mereka 80 kali cambuk. Mengerikan, menakutkan, na'uzubillah. Oleh sebab itu maka hati, maka ada ungkapan mulutmu harimau. Mulut kamu harimau kamu. Mulut kamu, lidah kamu harimau kamu. Oleh sebab itu. Tapi kami kemarin melihat Ustaz waktu ceramah marah. Itu Ustaz marah. Oh, itu marahnya karena Allah. Ah, ngeles aja tuh. Ada orang-orang kalau kita enggak naikkan suara kita, dia ngelunjak, dia injak kepala kita. Dia sangka ini kurus 50 kilo enggak bisa marah. Saya mau kasih tahu, saya bisa marah. Tapi tidak tiap-tiap hari marah. Nanti jangan sampai jadi image. Ustadz yang mana? Aduh, gua enggak ingat tuh namanya. Yang mana? Itu yang kalau ceramah marah-marah mulu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Stres kali Ustadz itu. Ustadz kok stres? Ada saatnya marah, ada saatnya menahan emosi, ada saatnya kita simpan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Lalu diantara orang yang menyumpah serapah, memaki, mengeluarkan kata-kata karena marah tadi, penyesalan mendalam setelah itu. Orang yang marah adalah orang yang ingin membalaskan kerisauannya kepada orang lain tapi tidak tersampaikan, akhirnya mental ke dirinya sendiri. Orang yang marah itu menyiksa dirinya. Oleh sebab itu maka melebur. Marah itu seperti garam yang melebur di dalam air, larut bersama sabar sehingga dia hilang. Ambil air panas, masukkan garam atau gula, campurkan, hilang dia. Jadi tidak disimpan. Ada orang-orang yang mengatakan dia sudah memaafkan tapi dia simpan. Kamu sudah maafkan Bapak Bulan? Sudah, Pak. Kenapa tadi selesai sholat Idul Fitri enggak ke rumah dia? Saya memang sudah maafkan dia. Tapi kalau untuk bertamu ke rumahnya rasanya 2020 lah. Belum. Wal kazimina lail. Orang yang bertakwa itu apa sifatnya? Di antara sifat orang yang bertakwa, tujuan puasa ini kan la'allakum tattaqun. Takwa. Sifat orang bertakwa itu apa? Wal kazimina lail. Menahan amarah. Saya penasaran, masa iya arti wal kazimina lail menahan amarah? Ternyata makna wal kazimina lail menahan air. Loh, jauh sekali dari nahan marah, nahan air. Nahan air kok bisa diartikan nahan marah? Ternyata orang Arab dulu belum bisa menyimpan air dalam bejana karena belum ada ember, belum ada mangkok. Lalu menyimpan airnya belum ada botol. Nyimpan airnya di mana? Kulit kambing yang dijahit. Kulit kambing jangan sampai berlubang, hati-hati bersih. Setelah itu kulitnya disama, dijemur kering, dijahit lagi. Setelah dijahit, tinggalkan kecil lubang, isi air. Seperti di film-film koboi kan ada tuh dia minum kirbah namanya. Bagaimana air tidak menetes keluar dari kulit kambing, begitulah amarah tidak lepas dari mulut. Bisa dia tahan. Wal kazimina lghaiz, orang-orang yang menahan air dalam kulit kambing. Sebagaimana kulit kambing yang dijahit kuat bisa menahan air sampai tidak keluar setetes pun, begitulah orang yang takwa mampu menahan amarah emosinya sampai tidak keluar sedikit pun. Ada juga orang di mulutnya tidak keluar tapi di tangannya. Sama aja. Al-Muslim, siapa itu Muslim? Al-Muslim, Muslim man salimal muslimun, selamat orang lain, selamat orang lain. Min lisan, dari lisan. Wayadih, dari tangan. Siapa itu Muslim? Orang yang sudah haji bolak-balik ke Makkah, benar. Siapa itu Muslim? Orang yang sholat 5 waktu, betul. Siapa itu Muslim? Orang yang sudah puasa, enggak salah. Tapi jangan lupa, al-Muslim man salimal muslimun, min lisan, wayadih, selamat orang lain dari lisan, wayadih, dan dari tangan. Itulah beberapa petikan dari hadis yang ke-14, hadis yang ke-16. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai pukul 10, 60 menit berlalu. Kita break sebentar dengan salawat, menenangkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Man salla alaiya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyiat, ditutupi, dihapuskan 10 kesalahan. Warufi'an laku asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Setelah itu nanti baru kita buka tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.